بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. المسألة الثامنة، مسألة كدلاتان، سننها، سنة عيد. الأولى، سنة الأولى، سنة بردامة، يسنّ، سنحكن أن تؤدى صلاة العيد في مكان بارز وواسع. Sunahkan salat Id itu ditunaikan, dilaksanakan di satu tempat yang bariz, terbuka, ya, tempat yang terbuka. Wawasi'in, dan tempat yang luas. Kharijil balad, di luar area permukiman. Naam, al balad di sini maksudnya artinya area permukiman, ya. Di tempat kaum muslimin, tempat tinggal kaum muslimin, tempat berdomisili kaum muslimin. Jadi keluar ke tempat yang terbuka, ya, di tempat yang luas. Nah, yajtami'u fihi al-muslimun, berkumpul di tempat itu kaum muslimin, berkumpul di tempat itu kaum muslimin. Li'idhari hadhihi as-sya'irati, li'idhar dalam rangka menampakkan, hadhihi as-sya'irati, syiar ini. Ini salah satu syiar yang butuh untuk ditampakkan. Nah, maka kaum muslimin semuanya keluar, ya, ke tempat yang terbuka, tempat yang luas, berkumpul di situ. Nah, wa idza sulliyat fil masjid. Nah, tadi itu tempat terbuka itu yang kemudian diistilahkan dengan musalla, ya. Dalam hadis musalla maksudnya tanah lapang. Tanah lapang, tempat yang lapang, yang terbuka, yang luas. Itu maksudnya musalla. Nah. Jadi bukannya kaum muslimin melaksanakannya di tempat yang terpisah-pisah, di masjid-masjid gitu. Bukan. Jadi nah, kemudian dijelaskan wa idza sulliyat fil masjidi, dan apabila dikerjakan di masjid. Nah, masjid itu kan dakhil al-balad. Ya, dakhil balad, di dalam wilayah, yakni di area permukiman. Nah, tengah-tengah permukiman. Li'udhrin, karena suatu udhur, penghalang yang menghalangi kaum muslimin untuk keluar ke tanah lapang yang terbuka itu, fala ba'sa bidzalik, maka tidak mengapa dengan hal itu. Dan ini sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, sudah dijelaskan sebelumnya. Baik. Yang kedua, ats-tsaniyah, wa yusannu taqdimu shalatil adha. Masih ingat gak apa yang ana sampaikan? Ana nukil dari Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i. Nah, salah satu faedah beliau di majelis taklimnya yang anda dapatkan, salat Id di masjid hukumnya mukhalafatus sunnah, menyelisih sunnah. Illa li'udrin, ya, kecuali ada udur, hujan dan semisalnya, sudah kita lewati. Kapan sampai pada tingkatan bid'ah? Jadi Syekh mengatakan itu kita katakan mukhalafatus sunnah, menyelisih sunnah. Tidak difonis bid'ah oleh beliau kecuali jika beriktikad bahwa salat Id di masjid lebih utama dibandingkan salat Id di musholla di tanah lapang, barulah difonis bid'ah jika dia meyakini seperti itu. Karena Nabi SAW telah mengabarkan bahwa masjidnya, salat di masjidnya, Masjid Nabawi, ta'dilu alfa salatin fi ghairihi illa al-Masjid al-Haram. Salat di Masjid Nabawi keutamaannya 1000 salat, ya, 1000 salat di tempat yang lain, di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Bersama dengan itu, untuk salat Id Nabi tidak salat di masjidnya, melainkan keluar ke musallanya, ke musalla ada tanah lapang, ya, yang khusus untuk salat Id. Nah, dan itu tidak terlalu jauh letaknya. Baik. Asania yang kedua, wa yusannu taqdimu salatil adha. Disunnahkan taqdimu menyegerakan, ya, pelaksanaan salat adha. Menyegerakan maksudnya, ya. Bukan memajukan sebelum waktu, bukan. Maksudnya dimajukan di awal waktu, ya. Nah, masih ingat waktu pelaksanaan sholat Id, baik sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha, waktunya apa? Waktu duha. Nah, untuk sholat Idul Adha, Idul Kurban, dimajukan di awal waktu, disegerakan pelaksanaannya. Nah, wa ta'khiru salatil fitri, dan disunnahkan mengakhirkan pelaksanaan salat al-fitr, tidak disegerakan di awal waktu tetapi, ya, diundur. Nah, adapun salat Idul Adha sudah lewat, ya, kama taqaddama bayanu dzalik, sebenarnya telah lewat penjelasan tentang itu, indal kalami ala waktiha, ketika pembicaraan pembahasan tentang waktunya dijelaskan di sana. Tujuannya salat Idul Kurban dipercepat, disegerakan, yakni karena setelah itu ada acara penyembelihan. Ya, ada acara penyembelihan. Baik, adapun salat Idul Fitri kenapa diundur, tidak disegerakan di awal waktu, untuk memberi kesempatan kaum muslimin menyelesaikan kewajiban mereka, mengeluarkan, membagi-bagikan zakat fitrnya. Nah, ats-tsalitsah, sunnah yang ketiga, wa an ya'kula qabla al-khuruji li salatil fitri tamaratin. Disunnahkan makan, an ya'kula qabla al-khuruj, sebelum keluar sebelum keluar dari rumah untuk mengerjakan salatul fitr, Idul Fitr, disunnahkan makan tamarat, beberapa buah kurma. Tamarat jamak berarti minimal 3 tamarat, ya, berarti minimal 3 karena ini bentuk yang jamak. Jadi bukan hanya 1 atau 2, tapi minimal 3. 3, 4, 5 dan seterusnya. Wa alla yat'ama yawman nahri, dan disunnahkan agar tidak makan di hari Idul kurban, hari penyembelihan, hatta yusallia, hingga mengerjakan sholat. Nah, jadi sebaliknya, untuk sholat Idul Adha, ya, menahan, ya, menahan, tidak makan sampai selesai sholat. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana la yakhruju yawmal fitri. Fakana la yakhruju yawmal fitri. Maka kebiasaan beliau, Nabi alaihi wasallam, beliau tidak keluar di hari Idul Fitri hatta yuftira ala tamaratin, hingga beliau makan, ya, beberapa buah kurma, ya'kuluhunna witran, beliau memakannya dengan jumlah yang witir, jumlah yang ganjil. Berarti disunnahkan, diganjilkan 3, ya, sampai ke 4 lewati lagi, tambah 1 jadi 5. Nah, ya, tamaratin saya jelaskan tadi, ini jamak, berarti minimal 3 ke atas. Disunahkan ganjil, witron, berarti jika tambah lagi 1 jadi 4, tambah lagi 1 jadikan 5 gitu. Jadi 3 atau 5 atau 7. Naam. Akhrajahul Bukhari, dikeluarkan oleh Bukhari. Wala yat'ama. Naam, wala yat'amu, wala yat'amu yawman nahri hatta yusalliya. Wala yat'amu yawman nahri hatta yusalliya, dan beliau tidak makan di hari Idul An-Nahr, Idul Adha, Idul Qurban, Idul Nahr, Idul Qurban, sampai beliau mengerjakan sholat. Nah, hadis yang kedua ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dinilai sahih oleh Al-Albani. Baik. Ada juga pendapat yang lain terkait Idul Adha. Ada yang berpendapat bahwa itu khusus bagi yang memiliki sembelihan kurban. Karena Nabi alaihissalam, beliau tidak makan sampai, ya, datang sembelihan kurbannya. Dan beliau makan dari kurbannya itu. Bukan makan dari makanan yang lain, tapi dari kurbannya. Jadi beliau tunggu. Setelah sholat menunggu, ya, menunggu daging kurbannya datang, kemudian beliau makan dari itu. Sehingga muncul pendapat sebagian ulama mengatakan itu khusus yang punya sembelian kurban, dia menahan tidak makan sampai, ya, dia makan dari kurbannya. Nah, pendapat yang lain apa yang kita dengar di sini dimutlakkan, ya, dipetik dari situ bahwa menahan sampai selesai sholat Idul Adha, setelah itu makan. Nah, dan tidak disebutkan di sini bahwa makan menunggu hewan kurban. Artinya apa saja makanan setelah sholat. Rabi'ah, sunnah yang keempat, wa yusannu tabkiru, disunnahkan berpagi-pagi, bercepat-cepat, fil khuruji, dalam keluar, ya, dalam hal keluar, di sholatil id, untuk mengerjakan sholat id. Ba'da sholati subhi, setelah sholat subuh, masian jalan kaki. Jadi setelah sholat subuh, ya, segera, setelah melakukan persiapan, persiapan-persiapannya yang disunnahkan akan dibahas nanti, kemudian segera keluar jalan kaki ke tempat sholat. Naam, id. Liyatamakkana minad dunuwi. Liyatamakkana, tujuannya agar memungkinkan bagi dia Minad dunuwi mendekat. Minal imam, dari imam. Ya, yang bisa ambil posisi di depan dekat dengan imam kan yang berangkat cepat kan? Dia berangkat cepat, kemudian ambil posisi di depan paling dekat dengan imam, itu posisi paling utama. Wa Watahsulalahu fadilatun fi dhari sholati, dan agar dia menghasilkan, meraih fadilah, keutamaan fi dhari sholat, menunggu sholat. Nah, di situ dia duduk menunggu sholat dengan memperbanyak takbiran. Nah, sampai imam datang, sampai khatib, yani imam ya, karena ini mulai dimulai dengan sholat. Nah, sampai imam datang dan mengerjakan sholat. Baik, al-khamisah, yang kelima, wa yusannu ayyatajammalal muslimu, disunnahkan agar ya seorang muslim melakukan tajammul. Tajammul itu menghias diri, memperindah diri. Nah, wayaghtasila, mandi, ini mandi sunnah ya, mandi sunnah. Nah, semisal dengan mandi untuk sholat Jumat, maknanya sama. Hanya saja pada sholat Jumat ada khilaf, sebagian telah kita lewati, ada perbedaan pendapat apakah mandi untuk sholat Jumat wajib atau sunnah. Adapun pada sholat Id, hukumnya hanya sunnah, jelas hukumnya hanya sunnah, ya, dan maknanya sama, yaitu tujuannya untuk bersih-bersih. Tidak ada kaitannya dengan hadas. Adapun kaifiyah, tata cara pelaksanaannya sama dengan mandi janabah, yaitu disunnahkan diawali, sebelum mandi diawali dengan berwudu terlebih dahulu untuk mengangkat hadas kecil, setelah itu mandi seperti mandi janabah. Nah, jika dia melaksanakan dengan tata cara ini, berarti hadas kecilnya terangkat dengan wudu sebelum mandi. Nah, selesai mandi, ya, asalkan dia tidak berhadas, dengan wudu tadi dia bisa berangkat langsung. Adapun jika dia mandinya hanya mengguyur sekujur tubuhnya tanpa wudu terlebih dahulu, ya, berarti hadasnya tidak terangkat dengan mandi itu, karena itu bukan mandi suci, bukan mandi janabah, hanya mandi untuk bersih-bersih menghadiri sholat Id. Berarti setelah mandi jangan lupa harus wudu dulu sebelum berangkat. Nah, oleh karena itu sebaiknya, dan itu yang afdol, mengerjakan tata cara yang sunnah yang sempurna, yaitu wudu dulu baru kemudian mandi. Mandinya dimulai dari kepala, ya, dan seterusnya ke bawah sebagaimana pada mandi janabah. Baik, wa yalbasa ahsana thiyabi, dan mengenakan pakaiannya yang terbagus, yang terindah. Tidak harus baru. Hah? Tidak harus baru. Meskipun biasanya ya, nah, baju baru ya kalau Id ya. Nah. Hah? Lebih puas biasanya kalau baju baru ya. Ya, tapi kalau tidak ada gimana? Hah? Alhamdulillah kalau ada bisa beli jubah baru, masyaallah. Nah, sirwal baru, sarung baru. Tetapi jika tidak, ya, bukan pakaian baru, tapi pakaian yang terbagus yang dimiliki, meskipun pakaian yang sudah lama. Nah, yang terindah, yang terbagus yang dimiliki, itu yang dipilih. Seperti halnya untuk sholat Jumat. Wa yatathayyaba, dan mengenakan wewangian, ya, minyak wangi. Baik. Ini untuk al-muslim ya, katanya wa yusannu an yatajammala al-muslim. Nah, muslimahnya, muslimahnya beda hukumnya, wanita masalahnya. Nah, wanita ya tidak boleh pakai minyak wangi yang menebar ya harum yang tercium aromanya oleh laki-laki. Nah, thayyib dan berhijab syar'i ketika keluar. Nah, namun ya musibahnya kaum muslimat sekarang, wah luar biasa. Nah, tajamulnya luar biasa. Nah, sekarang kan banyak pakaian muslimah, pakaian muslimah tapi itu pakaian gaul. Nah, kerudungnya kerudung gaul, warna-warni ya, semakin menarik. Nah, banyak macam-macamnya lah dari segi warnanya, kemudian modelnya, belum lagi pakaiannya, tidak berhijab dengan hijab syar'i, tidak berhijab dengan hijab syar'i. Wallahul musta'an. Dan itu haram. Nah, mereka menodai ya kesucian hari Id dengan penampilan yang haram, penampilan yang memfitnah kaum lelaki. Baik. As-sadisah, belum lagi minyak wanginya ya. Nah, belum lagi minyak wanginya tadi. Nah, ini butuh ditambih. Baik. As-sadisah yang keenam, ayusannu an yakhthuba fi salatil Id. Dan disunnahkan berkhutbah yakni al-khatib berkhutbah fi salat Id, pada salat Id bi khutbatin jami'atin dengan khutbah yang jami'ah. Khutbah yang jami'ah maksudnya khutbah yang lengkap cakupan maknanya, syamilah ya, meliputi li jami' umurid din, seluruh urusan-urusan agama. Wa yahuthahum ala zakatil fitri, dan khatib disunnahkan memberi motivasi, yahuthahum memotivasi kaum muslimin ya ala zakatil fitr, untuk membayarkan zakat al-fitr. Dan di sini ada muskilah. Muskilahnya apa? Problemnya apa? Nah, memotivasi mereka untuk membayar zakatul fitr pada khutbah, padahal sudah selesai sholat, waktu pembayaran zakat fitr sudah lewat. Nah, ya tetapi mengingatkan bahwa ada zakatul fitr ya yang harus dibayarkan. Nah, hanya saja dari segi waktu sudah lewat. Baik. Nah, barangkali ada yang lupa ya, lupa teringat dengan itu, bisa dia susulkan. Naam. Wa yubayyin lahum ma yukhrijun, dan menjelaskan kepada mereka ma yukhrijun, apa yang mereka keluarkan dari zakat al-fitr. Nah, bahwa itu harus ya. Ini penting tambih. Nah, karena banyak sekarang yang menyimpang cara pembayaran zakat al-fitrnya. Berdasarkan fatwa boleh diganti dengan uang, dengan alasan kaum muslimin sudah banyak yang bayar beras, mereka butuh pakaian, pakaian baru. Naam. Ya, padahal tidak sah diganti dengan uang. Naam. Di zaman Nabi alaihi wasallam, sahabat ya, mereka kekurangan, bukan hanya kekurangan makanan, pakaian juga. Nah, banyak dari mereka pakaiannya hanya satu. Nah, ya, laki-laki dan wanita. Tapi bersama dengan itu Nabi tetap mewajibkan, ya, pembayaran zakat fitr satu sho' dari makanan pokok. Jadi di negeri kita harus tetap beras, jangan diganti. Ini harus ditambih. Nah, wa yuraghibahum fil udhiyah, dan mentarghib, mendorong mereka, memotivasi mereka, ya, dalam melakukan penyembelihan kurban. Nah, wa yubayyin lahum ahkamaha, dan menjelaskan kepada mereka hukum-hukum yang terkait dengan penyembelihan hewan kurban. Nah, dan ini memang waktunya masih panjang karena sampai akhir hari tasyrik. Baik. Wa takuna lin-nisa'i fiha nasibun. Jadi sunnahkan, ya, ada nasib, ada bagian bagi kaum wanita pada khutbahnya. Jadi ada bagian bagi kaum wanita pada khutbahnya, artinya ada, ya, nasihat yang terkait tertuju khusus untuk kaum wanita, hukum-hukum yang terkait dengan kaum wanita, itu maksudnya. Li'annahunna, karena sesungguhnya kaum wanita fi hajatin lidalik, mereka berhajat untuk hal itu, untuk dapat nasihat, ya. Waqtida'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam rangka meneladani Nabi alaihi salatu wasallam pada khutbahnya. Faqad atan nisa'a, maka sungguh Nabi alaihi salatu wasallam atan nisa'a, mendatangi kaum wanita, saf kaum wanita. Ya, Nabi mendatangi saf mereka secara khusus, ba'da faraghihi minas salati, setelah beliau selesai dari salat, wal khutbati, dan selesai dari khutbah, ya, yang sifatnya umum. Kemudian beliau mendatangi saf kaum wanita, fawa'adhahunna, lantas Nabi memberi wejangan, nasihat khusus untuk kaum wanita, wadhakkarahunna, dan mengingatkan mereka hal-hal yang butuh diingatkan. Hadis ini riwayatkan oleh Al-Bukhari. Adapun prakteknya, ya, prakteknya bagi kita sekarang ini cukup di tempat saja. Ya, alhamdulillah ada mukabbir as-saut, ada pembesar suara, ada, ya, mikrofon, ada sampai. Nah, tetap di tempat itu tidak ada tuntutan untuk datang ke saf komunitas secara khusus. Nah, tetap di tempat. Hanya saja isinya ada nasihat khusus tertuju buat mereka, dan sampai nasihat itu sampai ke mereka. Nah, watakuna ba'da salati kama sabaqa. Nah, watakunu ba'da salati kama sabaqa. Nah, dan khutbah itu dilaksanakan setelah salat sebagaimana telah lewat. As-sabi'ah, sunnah yang ketujuh, wa yusannu, disunnahkan kathratu dzikri, memperbanyak zikir. Zikir yang dimaksud adalah zikir khusus, yaitu bitakbiri wa tahlili, dengan bertakbir dan tahlil. Takbir Allahu Akbar, tahlil la ilaha illallah. Naam, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum. Dan walitukmilul iddat, agar kalian menyempurnakan hitungan hari puasa kalian. Walitukabbirullah ala mahadakum, dan agar kalian bertakbir mengagungkan Allah atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala atas kalian. Al-Baqarah 185. Itu takbiran yang kita kenal, ya, dengan meniru, mencontoh takbir-takbir yang warid, yang datang riwayatnya dari para sahabat, ya, tanpa menambah-nambah dengan bacaan Quran dan lain-lainnya. Nah, mencukupkan dengan takbir-takbir yang warid dari sahabat, dari Ibnu Mas'ud dan yang lainnya. Naam, diulang-ulang. Baik. Wa yajharu bihi ar-rijalu fil buyuti wal masajidi wal aswaqi. Yajharu bihi, menjaharkan takbirannya kaum lelaki di rumah-rumah mereka, di masjid-masjid dan di pasar-pasar, ya. Mengeraskan suara dengan takbiran. Wa yusirru bihin nisa'u, dan kaum wanita juga disyariatkan bertakbir, tetapi yusirru bihin nisa'u, kaum wanita membacanya dengan bertakbir dengan suara yang pelan, secara sir, tidak mengeraskan suara, tidak mengangkat suara seperti kaum lelaki. Nah, karena pada suara wanita ada fitnah terhadap kaum lelaki. Baik. Al-thaminah, yang ke-8, mukhalafatut tariqi, menyelisihi jalan, berangkat dengan jalan berangkat dan jalan balik pulang. Nah, mukhalafatut tariq, ya, maksudnya itu. Pergi dan pulangnya melalui jalan yang berbeda, itu maksudnya mukhalafatut tariq. Nah, menempuh jalan yang berbeda, ya, pada saat pergi berangkat dan pulangnya. Fayadhhabu, maka dia berangkat, ilal idi, ke tempat pelaksanaan salat id, min tariqin, melalui satu jalan. Wayarji'u min tariqin akhar, dan dia pulang dari jalan yang lain. Jadi kalau misalkan dari sana berangkatnya ke sini, ya pulangnya mutar lewat sana, lihat jalan lain. Gitu. Jadi pulang perginya bukan melalui jalan yang sama, tetapi jalan yang berbeda. Dalilnya di hadis Jabirin radhiyallahu an, berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu an, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaum idin, apabila hari id, khalafa at-tariqa, beliau membedakan jalannya, jalan perginya dan jalan pulangnya. Hadis ini akhrajahu al-Bukhari, riwayatkan al-Bukhari. Wa qila, dan dikatakan suatu pendapat, fil hikmati min dhalik, fil hikmah, mengenai hikmah min dhalik, dari sunnah tersebut, yani hikmah dibalik membedakan jalan berangkat dan pulang. Liyashhada lahu at-tariqani jami'an, liyashhada lahu, agar bersaksi untuknya, at-tariqani, dua jalan yang berbeda itu, jami'an, dua-duanya menjadi saksi baginya. Nah, kelak di hari kiamat atas amalannya itu. Nah, karena ini adalah amal ibadah. Berangkat salat Id, ya, dan pulangnya termasuk amal ibadah, ya. Karena itu wasilah. Nah, wasilah. Nah, wasilah laha hukmul al-maqasid. Al-wasail laha hukmul maqasid, kaidah fikihnya. Yang namanya wasilah faktor, ya, faktor wasilah. Nah, untuk suatu ibadah memiliki hukum yang sama dengan tujuannya. Jika seseorang berjalan menuju tempat sholat, maka jalannya terhitung ibadah. Nah, begitu pula pulangnya. Baik. Maka ini jadi saksi baginya. Waqila, pendapat yang lain, liidhari syairatil islami fihima, untuk menampakkan syiar Islam pada kedua id tersebut. Karena jika kaum muslimin hanya melewati satu jalan, pulangnya jalan itu juga hanya disaksikan, ya, perayaan hari itu di situ saja. Namun jika lewat sini, pulangnya lewat sana, nah, kan semakin, ya, semakin disaksikan. Nah, semakin tampak itu liidhari syairatil Islam fihima, pada kedua tempat tersebut. Wa qila Waqila ghairu dhalik, dan ada yang berpendapat selain itu. Wallahu alam persisnya. Nah, ada beberapa pendapat yang telah kita dengar. Terakhir, wala ba'sa bitahni'atin nasi ba'dihim ba'da. La ba'sa, tidak mengapa. Bitahni'atin nas ba'dihim ba'da, sebagian kaum muslimin saling mengucapkan selamat hari raya kepada sebagian yang lainnya, yaumul id, di hari id, ya, usai salat id. Naam, saling berjumpa dengan kaum muslimin di tempat salat, ya, saudara seiman, bahkan dengan sanak, ya, keluarga, kerabat, kemudian saling mengucapkan selamat. Nah, bergembira di hari itu mengucapkan selamat, yaitu apa ucapannya? Bi an yaqula li ghairi, dengan mengatakan kepada yang lainnya. Ucapan selamat hari rayanya adalah taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Ya, selamat hari raya. Semoga Allah menerima dari kami dan darimu shalihal a'mal, amal saleh. Nah, seperti itu caranya. Fakana yaf'aluhu ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini biasa dilakukan oleh sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Ma idharil basashati wal farahi fi wajhi man yalqahu. Ma idhari, ma'a, bersama. Idhar, menampakkan. Al-basasah, wajah yang riang, wajah yang ceria, wajah bahagia, senang, al-farah. Nah, fi wajhi, di hadapan, man yalqahu, siapa saja yang berjumpa dengannya. Nah, itu. Wajah senang, bahagia. Jadi kan, jangan sampai ada yang di hari Id murung, ya. Hah? Murung, sedih gitu. Nah. Jadi senyum. Nah, jumpa. Nah. Ya, saling mengucapkan selamat. Masya Allah. Ini hari yang bahagia, hari Id. Alhamdulillah, selesai ya. Nah, naktafi bihadzal qadar. Jazakumullah khairan. Wa barakallahu bihamdika, shallallahu alaihi wa sallam.